Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Al-Hasan ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah. ولا يتبع فيها الأهواء وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. Kita telah lewat pada pertemuan sebelumnya pembahasan yang terkait dengan bahwa dalam sunnah ini tidak ada atau tidak masuk permasalahan al-qiyas, dan telah lewat penjelasannya di situ. Dan sekarang kita masuk pada poin berikutnya terkait permasalahan ketika kita mensikapi bermuamalah dengan as-sunnah itu hakikatnya adalah tasdik, membenarkan, beriman dengan hadis-hadis yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kata al-mu'alif di sini bila kaif, tanpa bertanya bagaimana, wala syarah, tanpa juga perlu disyarah, dan juga tidak dikatakan lima wa kaifah. Kenapa dan bagaimana? Pembahasan ini lebih tepatnya atau yang lebih layak untuk disebutkan oleh mu'alif ini tentunya pada hadis atau nusus bahkan ayat Al-Quran yang terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tentunya dalam perkara-perkara agama yang di situ butuh adanya penjelasan, ya harus dijelaskan. Bahkan terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan dengan memakai kata-kata kaif, bagaimana. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan lima, mengapa. Nah, terbukti pada beberapa hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat atau para tabi'in yang menerima hadis dari para sahabat bertanya, kaifa kana wudhu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh kecil dari sekian banyak amsilah, contoh-contoh bahwa hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam butuh untuk dijelaskan. Bagaimana dahulu wudhu'nya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam? Bagaimana? Nah, sehingga yang dimaksud al-mu'alif di sini bukan seluruh apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam kita dilarang untuk bertanya bagaimana. Bahkan juga wala syarah, tanpa disyarah, tanpa dijelaskan, juga tanya mengapa lah. Nah, namun hal ini berlaku mayoritasnya apa yang ada pada hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang terkait dengan sifatullah. Maka tentunya kita katakan apabila hal-hal tersebut berkaitan dengan sifatullah, hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam jelaskan yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thulutsul lailil al-akhir. Rabb kita turun pada sepertiga malam terakhir. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Maka tentunya tidak layak untuk kemudian kita bertanya lagi bagaimana turunnya. Nah, sifat-sifat Ar-Rasul atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah-kaidah yang berlaku pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita membiarkan nas yang datang hukum asalnya apa? Ala zahirihi. Sesuai dengan zahirnya. Makanya disebut oleh para salaf amirruha kama ja'at. Nusus yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu amirruha. Biarkan nusus tersebut datang, biarkan nusus tersebut sampai kepada kita sebagaimana nusus tersebut datang. Maksudnya bagaimana? Ya sudah, ketika Allah mengatakan, Allah itu turun. Ketika Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim dalam ayat, tangan Allah di atas tangan mereka. Enggak usah tanya bagaimana tangan Allah, bagaimana turunnya Allah. Sudah. Turun sudah tahu maknanya? Dari sisi bahasa sudah paham? Tangan Allah dari sisi bahasa sudah paham? Sudah, cukup itu kita pahami. Dari sisi bahasa, adapun hakikatnya, kaifiahnya, Allah tidak menghabarkan kepada kita. Hakikat dari sifat-sifat Allah, Allah tidak mengkhabarkan bagaimana turunnya, bagaimana tangannya, bagaimana. Hadis misalnya Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, yadhakullah ala rajulaini. Nah, yadkhulanil jannah. Allah tertawa kepada dua orang masuk jannah. Ahaduhuma yaqtulul akhar. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Allah tertawa kepada dua orang yang masuk ke dalam surga, satu membunuh yang lainnya. Nah, yang ini membunuh, yang ini dibunuh, dua-duanya masuk jannah. Allah ketawa. Ketawanya bagaimana? Ya, Allah enggak menjelaskan. Yang penting kita pahami Allah ketawa. Loh, ya berarti itu kan menyamakan Allah dengan makhluknya. Kan kita enggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka kita katakan pertama, ini yang mengatakan adalah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dengan bahasa Arab yang tiada hubar, tidak ada kesamaran, maknanya jelas. Nah, maknanya jelas. Masa kita enggak boleh berbicara sebagaimana Allah berbicara atau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan demikian, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda demikian. Masa kita enggak boleh menukilkan firman Allah, hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam? Oh iya. Nah. Ya tentu mereka katakan, iya boleh, tapi jangan dipahami sesuai dengan kata mereka. Nah, jangan terlalu polos. Itu maksudnya. Nah, apa maksudnya apa? Nah, tanya kepada mereka apa maksudnya? Seperti itu. Kalau mereka menjawab dengan maksud tertentu, "Loh, siapa yang memberitahu kamu kalau ini maksudnya?" Lah ini Allah sekarang mengatakan seperti ini. Terus sama kamu dipalingkan maknanya ke mana ini? Siapa yang bilang? Nah, ya kita harus mensucikan Allah. Ya benar, memang kenapa sih kalau kita menetapkan seperti itu? Memang kita enggak mensucikan Allah. Loh, itu Allah sendiri yang berbicara atau Ar-Rasul alaihi salatu wasalam yang menyampaikan? Nah. Kemudian kalau mereka masih tetap kekeh dan pendapatnya, ya sudah kalau begitu, kita sampaikan sifat-sifat apa yang mereka tetapkan. Nah, Allah Maha Hidup, sepakat? Ya. Nah, kita juga hidup. Berarti kita Allah punya sifat hidup, kita juga punya sifat hidup. Berarti ada penyerupaan. Berarti kita antum, Bapak, Mas, Tadi katanya bilang enggak boleh menyerupakan. Ini sekarang serupa gimana? Sudah, mereka mau enggak mau ya pasti akan mengatakan ya itu kan hidupnya Allah sesuai dengan kebesarannya. Nah, kita ini hidupnya sesuai dengan firman kita sama persis, Pak. Nah, seperti selesai sudah. Ketahuannya Allah sesuai dengan kebesarannya. Ketahuannya makhluk yang sesuai dengan kerendahan, kehinaan makhluk. Lalu sama-sama yang menyampaikan tentang hidup, tentang ketawa, tentang turun, itu ya Allah, ya Rasulullah sama. Nah, ya kita sikapi sama. Allah menetapkan hidup. Allah juga mengatakan manusia hidup. Ya sesuaikan hidupnya Allah sesuai dengan kebesarannya, hidupnya makhluk sesuai dengan kerendahannya. Ya sama dengan sifat yang lainnya. Selesai. Nah, sehingga dalam permasalahan sifat Allah, jangan ada pertanyaan kaif. Bagaimana? Kenapa? Ya Allah enggak mengkhabarkan. Selesai sudah. Seperti itu. Nah, walau kita juga kalau dalam ilmu dunia saja yang bukan bidangnya kita, kita enggak diajarkan, kita juga bingung. Lah, tapi itu ternyata ada. Benar. Nah, terbukti. Kalau enggak ada yang mengajarkan kita, kita juga enggak tahu. Seperti itu. Lah, apalagi ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Sehingga apa yang beliau sampaikan, yang Allah sampaikan itu pasti benar juga. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ya pasti benar juga. Selesai. Begitu juga wala syarah. Enggak usah perlu dijelaskan kaifiyah tata cara Allah itu turun, Allah itu ketawa, Allah itu atau tangan Allah, kaki Allah atau kedua telapak kaki Allah. Enggak usah dijelaskan sudah, karena apa yang menjelaskan? Sudah perkaranya ghaibiyah, Allah mengatakan seperti itu dengan bahasa Arab yang jelas. Ya selesai. Nah, ini terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jangan juga dengan mengatakan lima. Ini walaupun juga masuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk, namun juga yang lebih penting untuk kita tekankan untuk kita tidak mengatakan lima. Kenapa? Itu lebih-lebih dalam bab al-qada wal qadar. Nah, kenapa sih kok Allah, ya sudah, musibah, mau gimana lagi? Kenapa kok Allah menetapkan, kenapa kok terjadi seperti ini? Kenapa? Ya sudahlah. Khalas, katakan, qaddarallah wa masya'a fa'al. Selesai, alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa yang itu selamat, kenapa yang ini meninggal, kenapa yang itu sehat, yang ini sakit? Jangan tanya lima, jangan tanya kenapa. Katakan qadarullah. Nah, ya, sehingga dalam masalah al-qadar, takdir, ini dihindari perkataan atau pertanyaan lima. Mengapa? Karena hukum asalnya firman Allah Subhanahu wa taala, well, now. Wallah la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, bahkan mereka yang nanti akan ditanya. Allah enggak layak untuk kemudian ditanyakan mengapa. Allah jelas, Allah itu tidak ditanya. La yus'al amma yaf'al. Tidak ditanya apa yang Allah lakukan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan hikmahnya yang luar biasa, dengan keadilannya. Wahum yis'alun, bahkan nanti makhluk yang ditanya. Ini hukum asalnya. Sehingga dalam permasalahan apa yang Allah perbuat, apa yang Allah kehendaki, selesai. Kita mengetahui hikmahnya, alhamdulillah. Tidak mengetahui hikmahnya, ya alhamdulillah. Yang penting kita apa? Berhusnuzon kepada Allah. Makhtarallahu lak fahuwa khairulak. Apa yang Allah pilih bagi engkau, apalah yang putuskan takdir bagi engkau, itu yang terbaik. Mudah-mudahan ini Kebaikan, ya. Benar. Iya. Subhanallah, telat macet di tol Cikampek. Itu ketika dia, ya artinya mungkin enggak tahu orangnya, tapi terkadang sebenarnya kita, ya Allah telat. Ya kalau kita sabar-sabarnya, mungkin kita ahlus sunnah ya, enggak sabar-sabarnya menyabarkan diri kita, telat naik pesawat nih telat. Wah, apalagi kita mau beli tiket dari mana lagi, telat. Ya sudah deh. Ternyata blar. Setelah itu mungkin baru alhamdulillah. Nah, merinding-merinding sendiri, ya kan? Nah, mudah-mudahan ini takdir itu kita tahu atau tidak tahu. Nah, itu yang terbaik bagi kita. Barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wal kalam wal khusumatu wal jidal wal mira muhdats. Yaqdahu syak fil qalbi wa in asaba sahibahu al haqq wa sunnah. Atau wa in asaba sahibuhu al haqq wa sunnata. Kata al muallif di sini al imam al barbahari wal kalam wal khusuma wal jidal wal mira muhdats. Ya. Al kalam di sini maksudnya al kalam ya ilmu kalam. Ilmu filsafah, mantik dan yang lainnya. Bukan kalam artinya berbicara tentang agama, penjelasan hadis, tafsir lah. Tapi al-kalam di sini ilmu kalam, ilmu mantik, filsafat dan yang lainnya. Wal khusuma, wal jidal, wal mira, ya. Ini maknanya kurang lebih sama. Jidal, mira. Walaupun jidal ini ada rinciannya, ada tafsilnya. Jidal dalam beberapa kondisi disyariatkan. Makanya Allah mengatakan wala tujadilu ahlul kitab illa billati ya ahsan. Jangan kalian berjidal dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Nah, sehingga jidal dalam beberapa kondisi disyariatkan tentunya dengan syarat-syaratnya. Siapa yang lain untuk jidal? Adapun mira secara umum ini terlarang. Karena mira itu jidal yang mazmum. Al-mira itu jidal yang madmum. Nah. Kaifal hadis ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira hakata ya Abu Sa'ud aina Abu Sa'ud. Luqman wujud. Al hadis kaif ya Luqman? Liman tarakal mira alaysa kata? Nah. Aku nanti menjadi pemimpin bagi siapa saja yang meninggalkan mira. Walau kana muhiqqan, walaupun dia ini di atas al-haq. Mira itu jidal yang madmum. Ya. Makanya dalam hadis ini katakan barang siapa yang meninggalkan mira, jidal yang madmum, walaupun dia benar tapi ditinggalkan. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, aku nanti akan jadi pemimpin dia di sebuah rumah di pertengahan jannah. Tapi artinya imbalannya apa? Dia akan diberi rumah dalam sebuah jannah. Mira ditinggalkan. Walau kana muhiqqan, walaupun dia benar. Loh, kalau benar ngapain ditinggalkan? Ya bisa jadi karena yang dicari bukan al-haq. Ya, boleh kita berdiskusi dalam agama. Wah, para ulama juga melakukannya diskusi. Munadharah, adu argumentasi. Nah, al-akhd warad, ya, ini para ulama hatta dalam permasalahan fikih membantah pendapat yang lain, memperkuat pendapatnya dengan dalil. Hal-hal seperti ini dalam masalah-masalah ilmiah ini labas niatnya untuk mencari al-haq agar al-haq itu jelas. Tapi ada niatnya bukan untuk mencari al-haq, niatnya sudah bukan dalam rangka perkara yang disyariatkan. Kenapa niatnya? Sudah ingin debat memang. Ingin mengalahkan. Entah benar atau tidak musuhnya, pokoknya harus debat. Nah, ini sudah. Nah, ini cara-cara yang muhdas dalam agama. Agama itu dicari bukan dengan ilmu kalam, bukan dengan perdebatan, bukan dengan jidal. agama itu didapatkan dengan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salafil ummah. Selesai. Nah. Ini agama. Makanya kata Imam Malik ketika seorang datang ingin bertanya tentang sebuah ayat, bahkan setengah ayat. Maka Imam Malik bertanya, "In ghalabtani?" Kalau engkau mengalahkan aku bagaimana? Maka dijawab oleh orang ini, "Ya tabatani." Ya kalau gitu, kalau aku mengalahkan engkau, ya kamu ikut aku. Baik. "Wa in ghalabtuka?" Kalau aku mengalahkan engkau gimana? "Ya tabatuka." Ya sudah, aku ikuti kamu. Maka Imam Malik mengatakan apa? "Idhhab ila syakim mithlik. Fa inni ala sabat fi dini." Nah, ini agama seperti ini hukum asalnya. Pergi engkau kepada orang-orang yang ragu seperti engkau. Nah, agama kau mau dicari dari menanggalah. Lah. Makanya hukum asalnya kita tuh menghindari perdebatan. Ahlu sunnah menghindari perdebatan. Nah, karena agama itu bukan dicari dengan debat. Seperti yang banyak terjadi sekarang. Masuk ke TV, masuk media dan yang lainnya. Orang yang pandai berbicara, dia itulah yang menang. Seolah-olah kebenaran ada di sisi dia. Nah, ini kata Imam Malik, pergi yo kamu sana ke orang-orang yang peragu seperti kamu. Sekolah lebih seperti itu maknanya. Idhab ila syakim mislik. Pergi kamu kepada orang-orang yang peragu seperti engkau. Faini ala sabat fidini. Sungguhnya aku di atas sabat. Nah, maka sudah yakin dengan agamaku. Mau apa sih? Entah menang atau kalah kalau debat, bukan debat caranya. Nah, kenapa? Kata Imamul Barbahari, jelek-jeleknya debat itu, ya, atau yang paling minimalnya, apalagi dengan Ahlul Batil, memang bukan mencari al-haq. Ini urusan hati juga akhirnya. Yakdahu syak fil qalb. Akhirnya membuat ragu dalam hati. Wa in asaba sahibuhu al-haq wa sunnah. Walaupun pelakunya tersebut pada ketika itu asaba sunnah, asaba al-haq. Nah, sesuai dengan al-haq. Namun dalam debat itu akhirnya membuat kerancuan dalam hati kita. Makanya kata para ulama apa? Asyubha khattafah, nyamber-nyamber. Wal qulub dha'ifah, hati ini lemah. Nah, dalam fitnah yang sudah jelas saja, dalam permasalahan yang sudah jelas, kalau kita meladeni orang, loh, nah, karena sering beberapa kali ada ikhwan tanya, "Ustaz, ini gimana ini? Coba dengerin ini. Saat ini fulan ngomong ini, gimana jawabnya?" Ya, sudah, gak usah dengerin. Nah, ini akibat dari mendengarkan sama'un. Suka pengin tahu syubhatnya kaum. Sudah, itu serahkan kepada ulama. Nah, wallahi laulallah summa ulama'una, kalau bukan karena Allah beri hidayah kepada kita, kemudian dengan sebab penjelasan ulama kita, habis kita. Kebatilan yang paling batil saja, ya karenanya ahli syubhat. Itu kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah yang pertama, kemudian berikutnya penjelasan ulama, banyak kita yang tergelincir. Lalu dalam permasalahan tauhid saja masih bisa sekelas ulama tergelincir. Nah, kita lihat bersama kita ya. Entah Ibnu Hajar atau Al-Imam Nawawi atau Al-Suyuti, Al-Qurtubi dan yang lainnya tergelincir. Apalagi kelas-kelas kita, siapa kita. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wa'lam rahimakallah annal kalama firrab muhdats. Wa'lam, ketahui, rahimakallah, sungguhnya pembicaraan firrab tentang Allah itu, ini bedakan dengan ketika tafsir, misalnya asma'ul husna, Allah itu as-sami, mana as-sami seperti ini, konsekuensinya ini, Allah itu kemudian rahmah, artinya rahmah, la. Ya. Namun pembicaraan tentang Allah, hal-hal yang memang kita tidak dibebani untuk mempelajarinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh banyak yang Al-Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, diantaranya hadis Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya'ti syaitan ahadakum fayakul man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza hatta yakul man khalaqa rabbak. Nah, ini yang seperti ini yang muhdats. Hadis ini disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam yang artinya syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian. Dan mungkin ini terjadi pada sebagian kita. Nah, wasawis. Datang saya bertanya-tanya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Menciptakan manusia, menciptakan bintang, ya sudah jawabannya Allah. Terus karena dituruti sampai akhirnya siapa yang menciptakan Allah? Nah, Allah itu gimana kok ada permulaannya? Di ujung runut-runut habisnya. Nah, kalau akal kita yang lemah yang enggak mampu memang. Nah, ini maksudnya al-kalam, pembicaraan tentang Allah dalam hal-hal seperti muhdats. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Faman wajada dzalik falyakul amantu billah." Barang siapa yang mendapati was-was seperti itu, ya, siapa yang menciptakan Allah? Allah itu bagaimana? Nah. Ya, gimana caranya? Terapinya bagaimana? Cepat tutup kemudian katakan aku beriman kepada Allah. Dalam riwayat yang disebutkan falyasta'iz walyantahi. Hendaklah berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala walyantahi. Selesai. Jangan yastarsil, jangan diikuti. Nah, namun di sisi lain, wasawis seperti ini, secara umum wasawis itu jangan diikuti. Entah dalam permasalahan wudu, dalam permasalahan sholat, ini batal apa enggak, ini sudah tadi sudah kentut apa enggak. Wasawis, hukum asalnya wasawis itu ditinggalkan. Jangan diikuti. Ya, apalagi dalam permasalahan yang seperti ini, tentang Allah dan yang lain-lainnya. Namun di sisi lain kita tidak mengharapkan itu terjadi. Namun kalau ada, ya ada hikmahnya alhamdulillah. Yang itu kita bersyukur. Nah, karena syaitan itu akan datang kepada hati yang sehat, hati yang bagus. Kalau sudah bangunan itu rubuh, hancur, rusak, enggak ada yang mau. Nah, makanya dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, "Naam, inna ahadana wajada ma yata'adzamu bihi an yatakallam bihi, atau kama qaul Mustafa alaihi atau para sahabat." Ya Rasulullah, kita salah seorang di antara kita mendapati sesuatu dalam hati kita, "Ma yata'adzamu an yatakallam bihi." Berat hati kita ini, tidak nyaman, merasa ini sesuatu yang besar untuk kemudian kita berbicara. Ya tadi tentang di mana Allah itu, siapa yang menciptakan, bagaimana awalnya dan yang lainnya. Nah, kata Rasulullah alaihi wasallam, "Wajadtumuhu?" Kalian mendapatnya seperti itu? Jawab oleh sahabat, "Iya." Nah, ini hikmahnya. Dzaka sharihul iman. Yang demikian itu sharihul iman, menunjukkan imannya jelas ada pada hati orang tersebut. Maksudnya bagaimana? Berarti ya syaitan itu mau mengganggu siapa sih? Kalau udah sama-sama setan, ngapain diganggukan gitu? Nah, makanya kan ada setan dari kalangan jin dan manusia. Kalau udah sama-sama temennya, ngapain diganggu? Berarti menunjukkan apabila syaitan mengganggu, ada iman. Nah, berarti hikmahnya kita tidak mengharapkan yang demikian. Namun kalau ada terapinya tadi, di satu sisi kita bersyukur alhamdulillah, ternyata mudah-mudahan kita ini masih memiliki iman. Ya, makanya wasawis seperti itu kita terus lawan. Namun di satu sisi jangan terlalu stres ketika datang wasawis itu. Ya, dihadapi dengan cara yang tadi. Ya, di satu sisi banyak-banyak bersyukur alhamdulillah, ternyata iman ini masih ada biiznillah. Karena nggak ada yang seperti itu, ya, ya kita khawatir. Nah, Ini kita ini masih ada enggak imannya? Ini kalau kita enggak, sama seperti musibah. Kita enggak berharap musibah datang kepada kita. Tapi kalau ada, disyukuri, artinya di... Berarti ada penghapusan dosa, ada penaikan derajat, sama yang seperti itu. Kalau enggak ada wasawis, ini iman masih ada apa enggak ini? Dalam sholat misalnya tidak khusyuk atau diganggu. Loh, jangan dibiarkan. La tafrid wa la ifrat ya. Jangan, wah ada iman ini berarti terus. Ya bukan seperti itu juga. Nah, tapi maksudnya alhamdulillah ada hikmahnya. Di satu sisi kita memang tidak nyaman. Di satu sisi kita disuruh untuk melawan yang seperti itu. Nah, jangan diikuti. Namun, dengan adanya itu, hikmahnya ternyata masih ada iman dalam hati kita. Barakallahu fikum ya ikhwan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Fadal. Jadi tentang penghuni neraka yang terakhir yang keluar menuju jannah. Singkat cerita, penghuni neraka yang terakhir atau penghuni jannah yang terakhir masuk ke dalam jannah? Nah. Beda sama sekali. Karena di, apa seperti itu lafadznya? Iya. Kalau memang seperti itu hadis sahihlah, tidak sama sekali, tidak sama dalam sisi kaifiyah. Ya. Bagaimana cara atau ketawanya Allah hakikatnya sama sekali tidak sama. Nah, namun ketawa tersebut hakikat sebagaimana hakikat atau ketawa tersebut maknanya jelas. Yang mana yang ketawa ya ketawa. Dari si bahasa arti ketawa itu sudah bisa dipahami. Nah, ya dhahika yadhaku, orang Arab itu sudah paham makna dari si bahasa. Itu yang sama. Nah, namun dari sisi hakikatnya, kaifiahnya sama seperti sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, كيف الحديث؟ Inna ahadakum. Naam. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna innakum satarawna rabbakum kama tarawna Iya, nah. Apa bulan itu ketika purnama? Istilahnya apa? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. La, lais al-qamar. Naam, inna hadakum, naam. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri. Naam. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat Al-Qamar, bulan yang purnama ketika sudah puncak-puncaknya, Lailatul Badr, yaitu pada pertengahan bulan. Nah, dari sini Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kama ya tarawna al-qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Apakah artinya Allah itu seperti bulan? Lah, yang dimaksud yaitu kama sebagaimana, yaitu yang diserupakan yaitu bukan al-mar'i bil mar'i, bukan yang dilihat. Yang dilihat nanti yaumul kiamah siapa? Allah. Ketika bulan purnama apa yang dilihat? Bulan purnama. Penyerupaan bukan al-mar'i bil mar'i. Sesuatu yang dilihat bukan, namun penyerupaan apa? Tasbih ar-ru'yah bir-ru'yah. Ini loh, melihatnya itu nanti gimana sih kita melihat bulan? Melihatnya kita bulan ini, melihatnya ru'yahnya kita ini. Ya nanti seperti itu pula. Nah, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ru'yahnya bukan yang dilihat. Nah, maka sama dengan hadis tersebut. Barakallahu fikum. Mau tanya hukum mencairkan uang di asuransi jasara harja, karena yang anak ketahui bahwa adanya pungutan untuk ikut asuransi itu ketika membuat SIM misalnya, dan anak waktu ikut buat SIM dulu tidak ikut bayar asuransi, enggak ikut bayar, enggak punya uang, ya jangan dicairkan lah. Ini mencairkan, kenapa kok mencairkan? Intinya ya, kalau makanya kan hukum asalnya asuransi itu haram, karena di situ ada aklu amwalin nas bil batil, memakan harta orang dengan cara yang batil. Kita dapat bayar 50.000, ketika kejadian kita dapat 1 juta. Nah, ini hukum asalnya asuransi seperti itu, ya jangan. Namun kalau entah namanya BPJS atau yang lainnya, itu fasilitas dari pemerintah, alhamdulillah. Kita gak ikut membayar nih, gak ada iuran tiap bulan atau yang lainnya. Ya. Kenapa? Orang miskin, Pak, diurus. Pemerintah mempersilakan nih yang gak, yang miskin-miskin nih. Mau dapat caranya urus, minta suatu terangan dan yang lainnya misalnya. Ini fasilitas dari pemerintah, alhamdulillah, nikmat. Namun hukum asalnya, karena juga gak tahu ini maksudnya, kenapa kok mencairkan uang, kok bisa mencairkan uang asuransi jasara harja padahal gak ikut membayar. Nah, kenapa kok bisa? Kecelakaan. Artinya orang kecelakaan, pemerintah membuat aturan yang kecelakaan dapat sekian. Kita bayar? Hah? Ada yang bayar gak? Tiap bulan bayar sekian, sekian, sekian. Ya sudah, alhamdulillah. Itu yang dimaksud. Nah, pemerintah memberikan kemudahan atau fasilitas dan yang lainnya, alhamdulillah. Jangan musalsal. Musalsal itu dicari ke belakangnya, pemerintah tapi uangnya dari ini. Ya kalau gitu, kita jual beli, cari itu pembelinya. Kalau misalnya kita jual barang, itu uangnya dari uang mana? Nah, setelah itu uang yang itu halal dari mana? Jangan musal-sal seperti itu. Nah, ya, jadi seperti itu. Mencairkan, kalau tadi artinya fasilitas pemerintah, aturan seperti ini, alhamdulillah. Nah, undang-undang dalam pasal, nah gimana itu? Rakyat dan lupa. Dapat kesejahteraan, ha? Pajak, urusannya mereka para penguasa. Nah, seperti itu. Jangan misal-misal. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam berjual beli dengan Yahud. Wa Yahud dalam Al-Quran Allah jelas mengatakan. Nah, akaluna lisuhat. Makannya itu uang haram, uang suhat, uang riba, para pemain riba Yahudi itu. Wah, Rasulullah menerima hadiah dari Yahudi. Bukan hanya jual beli loh ya. Jual beli itu masih mending. Menerima hadiah. Nah, Rasulullah sakit. Salah satu sebabnya meninggal kenapa? Bekas racun. Racun dari mana itu? Hah? Dari Yahudi ya, dikasih daging, dimakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Oh, jangan dicari keterusan. Ini hadiah loh ya. Makanya sebenarnya para ulama, ya, bukan zatul mal, bukan bendanya, hartanya atau uangnya, benda uangnya yang diperhitungkan. Namun bagaimana uang tersebut berpindah ke kita. Apabila dengan cara yang halal, maka uang itu halal. Nah, apabila dengan cara yang haram, maka uang itu haram. Cara yang halal apa? Hadiah itu halal, sedekah itu halal, jual beli itu halal, hibah itu halal. Kalau uang tersebut masuk kepada kita dengan cara seperti ini, ya itu uang halal. Makanya Rasulullah menerima dari orang Yahudi, jual beli orang Yahudi, diberi hadiah oleh orang Yahudi, terima. Makanya kata Syekh Utsaimin, bagaimana kalau kita dikasih berkunjung kepada pegawai bank, dikasih makan, sugui, atau dikasih suatu hadiah. Nah, kata Syekh Utsaimin, kalau kita menolak makanan atau hadiah ini, dengan itu dia tersadar, loh ini kenapa kok fulan ini gak mau makan. Tahu, wah ini karena saya kerja di bank, wah gara-gara kerja di tempat yang haram, akhirnya orang gak mau dengan saya. Sudahlah, tobat deh. Kalau seperti ini, dengan kita tidak menerima hadiahnya itu, seperti ini akhirnya orangnya jangan diterima, kata Syekh Utsaimin. Bukan karena barangnya atau hadiahnya, namun dengan itu orang tersebut mau kembali kepada al-haq, meninggalkan perkara yang haram. Tapi kalau orang tersebut dia peduli atau tidak peduli, kata Syekh Utsaimin, terima saja biasa, karena hukum asalnya halal. Nah, uang tersebut berpindah kita dengan cara apa? Diberi hadiah, gak ada masalah. Barakallahu fikum. Baik. Nah. Musik haram. Uang haram. Iya. Dia dapat uang dari mana? Dengan cara yang haram, ya haram. Artis misalnya. Dari keartisannya misalnya. Kaum mukminin. Kaum mukminin nanti akan lihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah. Hah? Iya. Nah, ketika dia sudah selesai dari neraka, masuk ke jannah, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nah. Seperti itu. Fadal Abu Fairuz. Abu Fairuz apa Abu Hudzaifah? Nah, gimana satu hari? Video call. Video call itu tersimpan gak sih? Di perusahaannya gak tersimpan? Hah? Intinya di situ sudah. Nah, kalau gak tersimpan sama sekali, ya memang itu murni kecanggihan teknologi melalui kabel, ada kamera, set, terlihat sana. Seperti apa? Cermin. Kalau seperti itu, kita pasang cermin yang banyak dengan sudut yang pas bisa ngeliat orang di jembatan situ misalnya. Boleh gak? Hah? Ya kalau fungsinya kamera persis seperti itu, ya gak ada masalah. Nah, ya karena memang canggih sudah, teknologi luar biasa. Tinggal itu tadi, tersimpan atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari, al-aslam wal-ahwat al-bu'ud han hadhil wasail. Yang lebih selamat, yang lebih berhati-hati, jauhkan diri kita dari media-media seperti ini. Nah, karena kebanyakan media ini ada dipegang oleh orang-orang kafir. Ya, wah, mereka berbuat yang mungkin banyak kita enggak paham, ternyata mereka makarnya seperti itu. Nah, apalagi istri-istri kita, anak putri atau putri-putri kita, saudari-saudari kita, hati-hati dah pokoknya. Sebagai kata Syekh Abdul Bukhari, sudahlah, lebih selamanya media-media seperti ini, video call apa, tinggalkan. Loh, orang dulu itu hidup. Gak ada video call nih loh, gak ada Skype itu loh, hidup. Gak mati gitu, sekian abad orang. Nah, namun intinya la tafrid wala ifrat, kalau memang tidak ada tersimpan, ya yang halal-halal. Kita katakan yang halal-halal. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.